Dia gak akan menghentikan langkah. Kemudian mengatakan, sudahlah. Mereka tidak mau mengerti tentang jerih payah saya. Mereka tidak mau peduli. Mereka hanya sibuk dengan dirinya. Kemudian dia tinggalkan amalan soleh. Dia tinggalkan al-manhajus salafi. Dia tinggalkan sunnah. Dia tinggalkan dakwah. Tidak demikian seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, di antara buah keikhlasan itu adalah dia tidak akan pernah kecewa kepada manusia. Apapun yang terjadi di hadapannya. Seperti ini telah dicontohkan oleh para nabi. Yang seperti ini telah dicontohkan oleh para rasul. Dicontohkan oleh para sahabat dan para a'immah. Dalam dakwah mereka, dalam ibadah mereka, dalam manhaj mereka. Barakallahu fikum. Betapa pentingnya di majlis kita di suatu waktu melalui asatidah yang ada di tempat antum, di sini, yang datang ke Perawang. Nah, pelajaran tentang sejarah dan biografi ulama. Salaf. Pelajaran yang menjelaskan bagaimana biografi Al-Imamu Ahmad, Al-Imamu Malik, Al-Imamu Syu'bah. Biografi sahabat Rasul. Perjuangan para sahabat Rasul. Para a'immah di masa tabi'in. Sejarah Al-Hasanul Basri. Sejarah Ibn Sirin. Sa'id Ibn Musayyib dan yang lainnya. Karena itu teladan-teladan kita. Supaya kita tidak merasa kecil hati. Ketika kita dicemoohkan. Ketika kita ditinggalkan manusia. Ketika kita tidak dihargai dan tidak dihormati oleh manusia. Tidak kita kecil hati. Dan apabila kita diberi keberhasilan. Diberi barakallahu fikum keberhasilan dalam berbagai amalan kita. Kita tidak merasa berbangga diri. Tidak sombong. Karena ternyata ketika kita membaca sejarah mereka, biografi mereka, kita mendapati diri kita kecil. Berada di bawah kaki gunung yang menjulang tinggi dan kokoh itu. Kecil amalan kita, kecil ibadah kita, kecil ilmu kita, kecil perjuangan dan pengorbanan kita. Ketika kita melihat jabal yang tinggi atau gunung yang tinggi menjulang ini, ternyata telah mendahului kita dalam semua bidang. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang mukhlis, seorang yang ikhlas, di antara buahnya adalah mudah menerima kebenaran. Mudah menerima al-haq. Mudah menerima dalil. Tidak akan pernah seorang yang mukhlis mengedepankan ro'yu dan logikanya di atas dalil. Tidak pernah. Seorang yang ikhlas akan mengedepankan ro'yu atau logikanya di atas sunnah. Tidak pernah seorang yang mukhlis, yang ikhlas dalam ibadahnya, dalam bermanhaj, dalam berakidah, dalam berdakwah, dalam melakukan pendidikan dan tarbiyah, akan mengedepankan ro'yu dan ide-idenya di atas bimbingan manhaj, bimbingan sunnah dan akidah. Gak akan pernah. Seorang yang mukhlis akan selalu mendudukkan kolbunya, menundukkan ro'yunya, menundukkan logikanya, ide-idenya di bawah naungan Al-Quran was sunnah, al-manhajus salafi, al-aqidah as-sahiha. Demikian sejarah al-mukhlisun. Sejarah orang-orang yang saleh. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang mukhlis tidak akan pernah tertahan dan terhalangi oleh gengsi untuk dia mengalahkan ro'yunya. Karena dia tahu Allah melihatnya. Dia tahu dan sadar bahwa Allah mendengar ucapannya. Dia tahu dan sadar bahwa Allah mengetahui apa yang tersembunyi di dalam kalbu. Ikhwani fiddin, boleh kita di suatu waktu berhasil menyembunyikan apa yang ada di dalam kalbu kita. Boleh suatu waktu dalam masa tertentu kita berhasil menyembunyikan berbagai niat-niat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi akan datang waktu, imma di dunia atau di akhirat, Allah akan bongkar itu. Di dunia Allah akan tampakkan. Allah mengatakan, Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Dan sesungguhnya Allah itu akan menampakkan, menguak, mengeluarkan apa yang selama ini kalian sembunyikan. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di majelis ini saya dan antum berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kana Allahu 'alaikum raqiba, dan sesungguhnya Allah itu selalu mengawasi kalian. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Rabbmu itu selalu dalam posisi mengawasi kalian. Demikian Allah memberitakan kepada kita. Saat ini kita di majelis ini, saya dan antum dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Jasad kita, bahkan kalbu kita. Jasad kita, bahkan kalbu kita dalam pantauan Rabbul Alamin As-Sami' Al-Alimul Basirul Khabir. Allah yang maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi sekalipun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ikhlasun niyah itu punya thamarat, punya buah-buah positif yang sangat banyak sekali. Kemudian yang ketiga yang saya menasihatkan diri saya, kemudian antum ke berikutnya. Adalah as-sidqu. As-sidq itu adalah kejujuran. Dan as-sidqu ini, kejujuran ini bagian dari buah atau thamarah al-ikhlas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaknya kalian bersama dengan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Jujur lisannya sebagai bentuk buah dan hasil kejujuran kalbu, kejujuran hati. Dan ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini untuk kita bersama dengan as-shadiqin, bermajlis dengan as-shadiqin, berkawan dengan as-sadiqin, yang tentunya saya berharap saya dan antum semuanya yang ada di majlis ini atau yang belum sempat hadir dari kalangan ahli sunnah digolongkan dan ditakdirkan sebagai hamba-hambanya yang sadiqin. Wa kunu ma'as-sadiqin, dan bersamalah kalian dengan orang-orang yang sadiqin, yang jujur. Nah, kenapa? Karena bersama, berkawan, bermajlis dengan as-sadiqin sebagai salah satu sebab terbesar kita akan menjadi sadiqin. Sadiqin dalam iman kita. Ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitabnya, dan berbagai perkara iman yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, benar-benar iman kita bersumber dari as-sidqu, kejujuran. Kenapa ya ikhwan? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memantau itu dan akan nampak. Imma di dunia sebagaimana tadi saya sebutkan, atau di akhirat di hari Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tublas sarair. Hari di mana pada waktu itu segala yang rahasia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berhadapan dengan Rabbul Alamin. Maka iman kita hendaknya menjadi iman yang sah, iman yang jujur. Bagaimana cara kita mendapatkan iman yang jujur? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah, Allahumma rzuqna imanan sadiqa. Ya Allah, berikan kepada kami rizki dalam bentuk iman yang jujur. Barakallahu fikum. Meminta kepada Allah agar kalbu kita ini dihiasi dengan hiasan iman. Minta kepada Allah. Yang kedua, dengan cara berkawan dengan as-sadiqin yang sudah disebutkan tadi. Berkawan dengan orang yang sadiqin dalam imannya, dalam akidahnya, dalam manhajnya.

Bid'ah dalam bidang iman, bid'ah dalam bidang dakwah, dalam bidang manhaj, dalam bidang ibadah, dalam bidang tarbiyah, dan apa saja dari urusan agama ini. Waspadai, jangan menganggap remeh, jangan menganggap kecil sebuah bid'ah. Dengarkan nasihat salah satu imam min a'immatil muslimin, al-ma'rufina bis-sabat, salah satu imam dari imam-imam kaum muslimin yang dikenal dan diketahui dalam sejarahnya kekokohan di dalam sunnah, yaitu al-imam Abu Muhammad al-Barbahari al-Baghdadi. Al-imam Abu Muhammad al-Barbahari dalam salah satu karyanya yang ma'ruf dan tersebar di tengah-tengah muslimin, yaitu Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, fahdhar rahimakallah sigharal muhdatsatil minal umur, sigharil muhdatsati minal umur, fa inna sigharal bid'ah ta'udu hatta tasira kibara. Waspadalah kalian, waspadalah anda, semoga Allah merahmati anda, dari perkara-perkara baru yang dianggap kecil, perkara-perkara bid'ah yang kecil. Karena sesungguhnya bid'ah-bid'ah yang kecil itu, yang dinilai dan dianggap kecil, diremehkan, sudah apa-apa, terpaksa, daripada kita begini, nggak ada yang bisa kita perbuat, labas kita lakukan ini, nanti lambat laun kita proses, insya Allah kita hilangkan, nanti suatu waktu kita akan benahi. Jangan. Ayuhas salafiyun, dengarkan nasihat dari seorang imam yang menyayangi kalian, Al-Barbahari rahimahullah. Waspada dari berbagai bid'ah yang dianggap kecil, karena sesungguhnya bid'ah yang dianggap kecil itu akan menjadi besar. Kullu bid'atin uhdithat fi hadhil ummah, kata beliau, kana awwaluha saghiran yushbihul haqqa, faghtarra man dakhala fiha wa lam yastati' al-makhraj minha hatta kharaja min al-islam, faghtarra bidhalik man dakhala fiha wa lam yastati' al-makhraj minha hatta kharaja min al-islam. Seluruh bentuk bid'ah, kata Imam Abu Muhammad al-Barbahari, yang telah merasakan secara langsung bermunculannya berbagai bid'ah di Baghdad pada waktu itu. Bid'atul tasawuf, bid'atul syiah, al-khawarij, al-mu'tazila, al-jahmiyah, al-qadariyah. Beliau melihat, merasakan langsung. Barakallahu fikum. Hingga akhirnya beliau keluar meninggalkan negerinya dan wafat di luar tanah kelahirannya. Al-Imamul Ajurri juga demikian. Salah satu ulama dari negeri Baghdad juga keluar meninggalkan Baghdad karena fitan, karena berbagai beda. Hidup langsung melihat, menyaksikan, dan merasakan pengaruh negatif berbagai bid'ah itu. Memberi nasihat kepada kita. Isma'u ayuhas salafiyun nasihata mujarribin. Dengarkan wahai sekalian salafiyin, nasihat orang yang telah berpengalaman. Al-Imamul Barbahari rahimahullah, beliau mengatakan, sesungguhnya setiap bid'ah dahulu awal munculnya adalah kecil. Dia mirip-mirip dengan al-haq. Mirip-mirip dengan sunnah. Mirip, menyerupai. Faghtarra bidzalik man dakhala fiha. Sehingga orang yang masuk ke dalam bid'ah itu, melakukannya, mengamalkannya, mewujudkannya di tengah umat, tertipu, dianggapnya itu sebagai al-haq. Dianggapnya itu sebagai kebenaran. dianggapnya itu sebagai sunnah, dianggapnya itu sebagai amal ketaatan. Yushbihul haq, menyerupai kebenaran. Barakallahu fikum. Sampai akhirnya, kata beliau, orang yang sudah terlanjur masuk ke dalam bid'ah yang dianggap kecil itu tadi, gak mampu untuk keluar darinya. Gak mampu untuk menyelamatkan dirinya dari bid'ah yang tadi dia lakukan dan dianggap kecil tersebut. Dan akhirnya, kata beliau, dia keluar dari Islam. Beliau berbicara fakta. Beliau berbicara sejarah. Keluar dari Islam akibat akidah qadariyah. Keluar dari Islam akibat akidah jahmiyah. Keluar dari Islam akibat akidah rafidah dan seterusnya. Awalnya kecil. Awalnya dianggap remeh. Awalnya dianggap itu al-haq. Dianggap sunnah. Karena mirip-mirip. Maka hati-hati. Ayuhas salafiyun. Untuk itu, hiasi diri kita dan kalbu kita dengan beberapa sifat yang sempat disebutkan tadi. Keikhlasan dalam bermanhaj salafi, kejujuran di dalam bermanhaj, semua itu akan mendatangkan sifat-sifat mulia berikutnya. Dan kalau seandainya tausiah ini juga didengarkan oleh para ummahat dan akhawat, an-nisa, ketahuilah kalian juga berlaku untuk kalian nasihat-nasihat ini. Jujurlah kalian dalam bersalafi. Ikhlaslah kalian di dalam berpegang teguh dengan manhaj ini. Bersabarlah kalian menjalani konsekuensi-konsekuensi salafiyah. Tidak hanya berlaku untuk kaum rijal. Berlaku untuk semua hamba Allah. Mukminin dan mukminat. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ini semua yang saya sampaikan sebagai mukaddimah. Majlis-majlis berikutnya, ingat baik-baik di murojaah. Semoga Allah membantu saya dan antum untuk bisa mewujudkannya dalam diri kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Saya cukupkan mukaddimah ini sampai di sini. Insyaallah kajian ini akan dilanjutkan oleh ustaduna al-ustad al-fadil Fauzan hafizahullah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya beranjak dari majlis atau masjid ini, saya ingatkan ikhwan memanfaatkan waktu sambil menunggu kedatangan ustaduna Ustaz Fauzan dengan zikrullah, memanfaatkannya dengan ibadah, atau dengan barakallahu fikum, memuraja'ah apa yang sudah antum dengar. Barakallahu fikum.